بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pembahasan tentang as-siyam, ya, puasa. Kemudian dalam kitab as-siyam di sini ditutup dengan bab yang kelima dengan pembahasan al-i'tikaf, ya. Kitab as-siyam di sini ditutup dengan pembahasan al-i'tikaf. Sehingga malam hari ini insyaallah kita membahas tentang al-i'tikaf, bab yang kelima dari kitab as-siyam. Al-babul khamis, bab yang kelima bab yang kelima dari kitab as-siyam fil i'tikaf, tentang i'tikaf. Wa fihi iddatu masail. Dalam bab ini, bab yang kelima ini, ada beberapa masalah. Disebutkan di sini ada empat masalah. Masalah pertama tentang definisi i'tikaf dan hukum i'tikaf. Masalah kedua tentang syarat sahnya i'tikaf. Kemudian masalah yang ketiga tentang waktu pelaksanaan i'tikaf, ya, sunnah-sunnah i'tikaf dan hal-hal yang mubah atau yang boleh dilakukan ketika i'tikaf. Kemudian diakhiri dengan masalah yang keempat, mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. Kita langsung pada masalah yang pertama. Al-mas'alatul ula, ta'riful i'tikafi wa hukmuhu. Definisi i'tikaf dan hukumnya. Al-awwal ta'rifuhu. Yang pertama definisinya. Al-i'tikafu fil lughah luzumus syai'i wa habsun nafsi 'alaihi. Al-i'tikaf secara bahasa, ya, secara etimologi, maknanya luzumus syai', ya, menetap pada sesuatu. menetap atau tinggal pada sesuatu. Wahab sunafsi alaih, dan menahan diri padanya. Ini makna i'tikaf secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun i'tikaf secara syariat, maknanya adalah luzumul muslimi al-mumayyizi masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Menetapnya seorang muslim yang sudah mumayyiz di masjid, dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jal. Ini makna i'tikaf secara syariat. Menetapnya seorang muslim yang mumayyiz, ya, di dalam masjid, ya, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jal. Ini makna i'tikaf. Kedua, yang kedua, hukum i'tikaf. Wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. Hukumnya adalah sunnah, dan salah satu bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumnya sunnah, kecuali kalau seseorang mewajibkannya pada dirinya sendiri. Misal dia bernazar, dia bernazar akan i'tikaf di masjid selama sekian hari. Kalau dia mewajibkan kepada dirinya sendiri, maka menjadi wajib hukumnya. Liqaulihi azza wa jal. Dalil sunnahnya dan disyariatkannya i'tikaf adalah firman Allah azza wa jal dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-rukka'is sujud. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-rukka'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan rumahku, yaitu Baitullah, untuk orang-orang yang tawaf dan akifin, dan orang-orang yang i'tikaf. Warruka'i sujud, dan untuk orang-orang yang sholat. Ruku' dan sujud, maksudnya sholat. Wa hadhil ayatu dalilun ala masyru'iyatihi. Ayat ini sebagai dalil disyariatkannya i'tikaf. Hatta fil umamis sabiqah. Sampai pada umat terdahulu pun, disyariatkan i'tikaf. Jadi syariat i'tikaf sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Di mana Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihi masallatu wassalam untuk membersihkan Baitullah untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang salat. Dalil yang lain, wa qaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri mereka, yaitu istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ayat-ayat ini menunjukkan disyariatkannya i'tikaf. Dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful عشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf beliau selalu beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Al-hadith muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan di sana masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disyariatkannya atau disunnahkannya i'tikaf. Wa ajma'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihi, dan kaum muslimun sepakat tentang disyariatkannya i'tikaf. Arti sepakat berarti tidak ada perselisihan bahwasannya i'tikaf itu masyru', disyariatkan. Wa annahu sunnah, dan kaum muslimun sepakat bahwasannya hukum i'tikaf adalah sunnah. La yajibu 'alal mar'i, tidak wajib i'tikaf atas seseorang. Illa an yujibahu 'ala nafsihi, kecuali kalau dia mewajibkan i'tikaf kepada dirinya sendiri. Ka'an yanzurahu, seperti misalnya dia bernazar untuk i'tikaf. Maka kalau sudah dilafadzkan dengan nazar, maka menjadi wajib. Karena nazar wajib ditunaikan. Nazar adalah ibadah. Fathabatat sunniyatul i'tikaf wa masyru'iyyatuhu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka telah tetaplah sunnahnya i'tikaf dan disyariatkannya i'tikaf berdasarkan al-kitab yaitu Al-Quran, was sunnah yaitu hadis, wal ijma, dan berdasarkan ijma. Nah. Selesai dari masalah yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyah, sekarang masalah yang kedua. Syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihu illa biha. I'tikaf itu adalah suatu ibadah yang memiliki syarat-syaratnya, yang tidak sah i'tikaf tersebut kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Wahia, yaitu ya, al-awwal, syarat yang pertama, an yakunal mu'takifu musliman mumayyizan aqilan. Hendaknya orang yang beriktikaf adalah seorang yang muslim yang sudah mumayyiz, yang berakal. Hendaknya orang yang beriktikaf adalah orang yang muslim yang sudah mumayyiz, yang berakal. Fala yasihul i'tikafu minal kafir, maka tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh seorang yang masih kafir. Nah. Karena orang yang kafir ya, tidak sah ibadahnya ya, ketaatannya ya, tidak sah. Ini juga syarat sahnya seluruh ibadah ya, bukan hanya i'tikaf ya. Al-Islam, syaratnya adalah al-Islam, yaitu harus dia seorang yang muslim. Maka tidak sah ibadah ya, di antaranya i'tikaf ya, yang dilakukan oleh orang yang kafir. Walal majnun, demikian pula tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh seorang yang majnun, yang gila. Yang hilang akalnya, yang tidak berakal. Rafi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari tiga orang, diantaranya anil majnun hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia sadar kembali, sampai dia waras kembali. Walasobiyi ghairil mumayyiz. Demikian pula tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh seorang yang anak kecil, oleh seorang anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum mumayyiz. Demikian pula di seluruh ibadah yang lain, nah, sholat ya, dan yang lainnya. Jika belum mumayyiz ya, maka belum sah ibadahnya, ya, tidak sah ibadahnya. Nah, arti mumayyiz ya, dia sudah bisa membedakan ya, mana yang harus dilakukan, ya, mana yang tidak, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, mumayyiz sudah bisa membedakan. Dan pada umumnya umur mumayyiz ya, itu adalah 7 tahun pada umumnya. Nah, namun ada yang sudah mumayyiz ketika umurnya masih 6 tahun, ada ya. Masih 6 tahun tapi sudah mumayyiz ya. Sudah kenal mana yang baik, mana yang buruk ya. Mana yang cantik, mana yang tidak ya. Sudah tahu umur 6 tahun. Sudah bisa mumayyiz. Namun pada umumnya 7 tahun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bisalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abnas 'ashri sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat jika umur mereka telah mencapai 10 tahun. Baik. Maka tidak sah i'tikaf dari seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, sholat ya. Makanya anak yang belum berumur 7 tahun ya, atau belum mumayyiz ya, hendaknya tidak masuk ke dalam shaf ya. Nah, mungkin shaf tersendiri di belakang yang umurnya belum 7 tahun atau belum mumayyiz. Nah. Karena sholatnya tidak sah. Amal bulughu wadh-dhukuriyyatu fala yushtaratan. Adapun al-bulugh ya, dewasa, wadh-dhukuriyyah dan laki-laki ya, jenis kelamin laki-laki, fala yushtaratan, keduanya bukan syarat. Ya, i'tikaf itu bukan harus disyaratkan laki-laki, bukan. Tidak. Harus disyaratkan sudah dewasa, tidak ya. Nah. Fayasihul i'tikaf min ghairil balig. Karena sah i'tikaf dari orang yang belum balig, belum dewasa. Idza kana mumayyizan, jika dia sudah mumayyiz. Ya tadi sudah berumur 7 tahun atau sudah mumayyiz. Nah. Wa kadzalika minal unsa, demikian pula sah i'tikaf yang dilakukan oleh unsa, wanita. Nah. Karena al-bulugh dan dzukuriyah bukan syarat i'tikaf ya. Sehingga boleh yang belum balig pun untuk i'tikaf boleh, dengan syarat dia sudah mumayyiz. Nah. Dan demikian pula wanita boleh i'tikaf ya, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Nah. Adapun jika menimbulkan fitnah, maka hendaknya tidak memaksakan diri untuk i'tikaf bagi wanita. Kemudian syarat yang kedua, an-niyah, niat. Ya, dan ini syarat sahnya seluruh ibadah. Niat, harus ada niat. Karena niat inilah yang membedakan antara ibadah dengan adah, kebiasaan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Hadis muttafaqun alaihi. disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fayanwil mu'takifu luzuma mu'takafihi qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jal. Maka orang yang beriktikaf, dia berniat untuk menetap di tempat iktikafnya, yaitu di masjid. Berniat untuk menetap di masjid qurbatan, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'abbudan, dan dalam rangka ibadah lillahi azza wa jal, kepada Allah azza wa jal. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat adalah dalam hati. Tidak perlu dilafadzkan atau diucapkan, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, an yakunal i'tikafu fi masjid. Hendaknya i'tikaf yang dilakukan itu adalah di masjid. Harus di masjid i'tikaf, ya. Jangan di rumah. Atau di tempat selain masjid, ya. Jangan di kuburan, ya. Haram i'tikaf di kuburan. An yakuna al-i'tikafu fil masjid aw fi masjidin, hendaklah i'tikaf tersebut di dalam masjid. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian mencampuri mereka, istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu ya di masjid. Ya. Karena Allah mengatakan wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kalian sedang beri'tikaf di masjid. Dalil yang lain, wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haits kana ya'takifu fil masjid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beri'tikaf di masjid. Ya. Wa lam yunqal anhu annahu i'takafa fi ghairihi. Dan tidak dinukil, tidak ada riwayat, ya, bahwasannya beliau beri'tikaf di selain masjid, tidak ada. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di selain masjid. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf itu harus di masjid. Masjid mana? Ya, masjid kaum muslimin. Masjid kaum muslimin. Adapun hadis la i'tikafa illa fil masajidis salasah, tidak boleh, tidak ada i'tikaf, ya, kecuali di tiga masjid saja, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, dan Masjidil Aqsa. Tidak boleh i'tikaf kecuali di tiga masjid ini. Ini hadis sahih. Adapun hadis ini, ya, as-sahih, menurut pendapat yang sahih, hadis ini, ya, mauquf. Hadis ini mauquf, naam, kepada Hudzaifah, ya. Artinya sanadnya sahih sampai Hudzaifah. Sampai sahabat, artinya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini adalah ucapannya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid. Ya. Ini ucapannya Hudzaifah, mauquf hadis ini terhadap atau pada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ini jawaban pertama. Hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Jawaban kedua, Sebagian para ulama menjelaskan tentang hadis ini bahwasannya yang dinafikan di dalam hadis ini adalah al-afdoliyah wal-kamal. Yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan dan keafdolan. Artinya, hadis ini artinya la tikafa, atau riwayat ini artinya la tikafa, tidak ada itikaf yang lebih afdol dan lebih sempurna kecuali di tiga masjid, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Ini disebutkan oleh para ulama bahwasannya yang dinafikan di sini adalah keafdolan dan kesempurnaan. Sehingga maknanya tidak ada itikaf yang lebih afdol, yang lebih sempurna kecuali di tiga masjid tersebut. Sehingga sah itikaf di seluruh masjid-masjid dari masjid kaum muslimin yang tidak ada kuburannya, tapi ya. Kalau yang ada kuburannya ya jangan. Kemudian syarat yang keempat, an yakunal masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi shalatul jamaah. Hendaknya masjid yang dipakai untuk iktikaf adalah masjid yang didirikan atau ditegakkan padanya sholat berjamaah lima waktu. Ini syarat yang keempat. Harus masjid tersebut adalah masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah lima waktu. Wadzalika, alasannya, idza kanat muddatul i'tikaf tatakhallaluha salatun mafruḍah wa kana al-mu'takifu mimman tajibu 'alaihi al-jama'ah. Yang demikian itu wajib i'tikaf atau harus i'tikaf di masjid yang ditegakkan salat berjamaah padanya. Yang demikian itu apabila lamanya iktikaf itu ya, terdapat padanya sholat mafruḍah, sholat wajib. Misalkan dia iktikaf dari pagi sampai pagi lagi, berarti kan ada sholat wajibnya. Beda kalau dia itikaf hanya dari pagi sampai sebelum duhur misalkan, hanya sekian jam itikafnya. Maka kalau seperti ini ya tidak perlu di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Tapi kalau dia itikafnya adalah itikaf yang selama itikaf itu dia melewati sholat lima waktu atau sholat wajib, ya, maka wajib itikafnya itu di masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Ini alasannya. Hendaknya masjid yang dipakai untuk itikaf adalah masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Yang demikian itu apabila rentang iktikaf yang dia lakukan itu melewati sholat wajib. Wakanal mu'takif, dan orang yang beriktikaf tersebut mimman tajibu alaihil jamaah, termasuk orang yang wajib untuk sholat berjamaah. Kalau seandainya dia orang yang tidak wajib sholat berjamaah, misalkan perempuan, maka itikaf di masjid yang tidak didirikan sholat berjamaah padanya sah. Sah bagi wanita, ya. Artinya wanita boleh itikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah padanya, boleh. Tapi kalau laki-laki, ya, jika dia beritikaf dan lamanya itikaf itu melalui sholat yang wajib, ya, maka apa? Harus dia itikaf di masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Li'anal i'tikafa, alasannya karena i'tikaf itu, i'tikaf fi masjidin la tuqamu fihi sholatul jamaah yaqtadi tarkal jama'ati wahya wajibatun alaih. Karena i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah padanya, ini mengharuskan dia meninggalkan sholat jamaah. Padahal wahya wajibatun alaih, sholat berjamaah itu wajib atasnya. Ini alasannya kenapa enggak boleh itikaf bagi laki-laki, nah, di masjid yang tidak ditegakkan sholat jamaah padanya. Ya, karena itikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah padanya ini mengharuskan dia meninggalkan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu wajib. Au tikrara khurujil mu'taqifi kulla waktin. Dan juga karena i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan padanya sholat berjamaah, ini mengharuskan dia tikrar untuk berulang kali khuruj, keluar. Khurujul mu'takif, tikrar khurujul mu'takif, berulang kalinya seorang yang beritikaf keluar dari masjid tempat dia i'tikaf, ya, kulla waktin, setiap waktu sholat. Duhur harus keluar dulu, ya, balik lagi ke masjid itu, asar keluar lagi, ya, nah, bolak-balik keluar. Nah, ini yunafi i'tikaf, menafikan makna i'tikaf. Di mana i'tikaf itu adalah tinggal di masjid, menetap di masjid. Sehingga, nah, harus beri'tikaf di masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Jika dia adalah seorang yang laki-laki dan lama itikafnya, naam, melalui sholat wajib. Naam. Wahada yunafil maksud minal itikaf. Berulang kalinya orang yang beritikaf keluar dari masjid untuk sholat berjamaah, ya, ini menafikan tujuan i'tikaf. Amal mar'atu, adapun wanita, fayasihu i'tikafuha fi kulli masjidin, maka sah i'tikafnya di setiap masjid. Sawa'un uqimat fihil jama'atu amla, sama saja masjid tersebut didirikan padanya sholat berjamaah atau tidak, ya, ditegakkan padanya sholat berjamaah atau tidak, sah bagi wanita. Hada, namun ini itikafnya wanita di masjid. Hada idza lam yatarattab ala itikafiha fitnah, apabila itikafnya wanita itu tidak menimbulkan fitnah. Fa in tarattaba ala dzalika fitnah muni'at, kalau itikafnya wanita di masjid itu menimbulkan fitnah, ya, muni'at, maka dilarang. Dilarang dari beritikaf di masjid. Ya. Khasyatul fitnah, khawatir fitnah. Ya. Imma fitnah terhadap dia, ya. Nah, nggak aman daerahnya, lingkungannya, ya. Nah, siapa yang tahu nanti malam-malam, ya, masuk ke masjid, ya, dan dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Keamanannya terganggu, ya. Atau fitnah, nah, dari sisi orang lain, ya. Terfitnah para pemudanya misalkan, ya, para syababnya, ya. Nah, maka jika menimbulkan fitnah, ya, wanita yang itikaf di masjid muni'at, maka dilarang, gak boleh itikaf. Diam di rumah, ibadah di rumah. Wal afdal an yakunal masjidul ladzi. Nah, ini untuk perempuan, ya. Dia boleh itikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah padanya, boleh. Namun ini apabila tidak menimbulkan fitnah. Kalau seandainya menimbulkan fitnah, maka dilarang. Wal afdol, kemudian i'tikaf itu yang lebih afdol, an yakunal masjidu alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi al-jum'ah. Masjid yang digunakan untuk i'tikaf, yang lebih afdol adalah masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Lakin zalika laisa syarton lil i'tikaf, tetapi ini bukan syarat i'tikaf, bukan. Hanya saja yang lebih afdol, yang lebih utama adalah i'tikaf di masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Agar supaya ketika Jumat dia tidak keluar. Ini yang lebih afdol. Namun ini bukan syarat. Bukan syarat. Artinya apa? Boleh seorang i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat padanya, tapi ditegakkan sholat wajib. Hanya saja enggak ditegakkan sholat Jumat. Dan ketika di hari Jumat, maka dia keluar untuk menunaikan sholat Jumat. Setelah itu langsung kembali ke tempat masjid yang dia i'tikaf padanya. Kemudian syarat yang kelima, yang terakhir, at-taharatu minal hadatsil akbar, suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Fala yasihu i'tikaful junub walal haid walan nufasa. Maka tidak sah i'tikafnya orang yang junub, demikian pula wanita yang haid, demikian pula wanita yang nifas. Li'adami jawazi mukthi ha'ulai fil masjid, karena tidak bolehnya mereka tinggal di masjid. Nah, ini menurut pendapat yang tidak membolehkan mereka-mereka ini tinggal di masjid. Nah, adapun bagi mereka yang membolehkan mereka-mereka ini tinggal di masjid, maka ini bukan syarat sahnya i'tikaf. Misalkan orang i'tikaf, dia namanya itikaf 10 hari misalkan. Bisa saja dia mengalami junub. Taib. Kalau itu syarat itikaf, berarti itikafnya apa? Terputus, itikafnya terputus. Karena syarat itikaf di sini tidak boleh junub. Maka terputus itikafnya. Maka yang sahih insyaallah, ini bukan syarat, Adapun yang junub, maka dia segera bersuci. Kemudian setelah bersuci dia kembali ke tempat i'tikafnya dan i'tikafnya tidak terputus. Tidak terputus hanya karena sebab junub. Baik. Kemudian amas siyamu, adapun puasa, falaisa bisyartin fil itikaf, maka bukan syarat dalam itikaf. Artinya kalau itikaf tidak harus puasa. Ya kecuali kalau dia itikaf di bulan Ramadan, ya harus puasa. Tapi puasanya karena puasa Ramadan, bukan karena itikafnya. Adapun puasa itu bukan syarat dalam i'tikaf. Lima ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya Rasulullah, aku telah bernazar pada zaman jahiliyah, aku telah bernazar untuk i'tikaf satu malam saja di Masjidil Haram. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadzrik." Penuhi nazarmu. Tunaikan nazarmu. Al-hadis muttafaqun alaih, disepakati Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilannya, "Falau kana shaumu syartan," kalau seandainya puasa itu syarat sahnya i'tikaf, lama sah i'tikafuhu fil lail, maka tidak sah i'tikafnya Umar di malam hari. Li'annahu la yusyama fihi, karena di malam hari enggak ada puasa. Wali annahuma ibadatani munfasilatan, dan juga karena keduanya yaitu itikaf dan puasa itu ibadah yang terpisah. Nah, bukan ibadah yang saling terkait atau bersatu, tidak, tetapi dua ibadah yang terpisah. Fala yustaratu li ihdahima wujudul ukhra, sehingga tidak disyaratkan harus adanya salah satunya untuk salah satu yang lainnya. Tidak disyaratkan harus ada ini ketika itikaf, harus ada puasa ketika itikaf, atau ketika puasa harus itikaf, atau ketika itikaf harus puasa. Tidak disyaratkan, karena keduanya ibadah yang terpisah. Illa, kecuali apa? Kecuali kalau dia masukkan puasa itu dalam nazarnya. Misalkan saya bernazar akan iktikaf selama 3 hari sambil berpuasa, atau dalam keadaan berpuasa. Maka kalau dia bernazar seperti ini, ya wajib iktikaf dengan puasa, karena masuk dalam kategori nazarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari syarat-syarat iktikaf. Masih tersisa 2 masalah lagi, masalah ketiga dan masalah keempat, namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.